apa yang kau lambat sangat? Eh, Pak Mawan, berkasan lah, Pak Mawan. Aku takut terlepas. Kita start 8:30. Setengah, ya? Mana yang aku pesan tu? Ada. Cukup semua ni? Cukup. Kau pegang kartu kartu. Baik. Tengok uang sama tu. Baik. Pak Mawan, lekas sikit, Pak Mawan. Inilah dikatakan playboy. Apa macam kau nampak aku muda tak? Muda, 15 tahun muda. Kasut bita, peloyangki, baju belang. Sudah sedap bergaya sikit. Tak kasih warm up sikit lah. Mari kita pergi. Baik. Bertemasya dan menari suka dia dalam hati seremah dalam pesta kuda budi bergembira hilang rasa duka kita berhenti sungguh berhenti kami berhati marilah kawan-kawanku jangan malu, malam kesan muda-mudi, banyak kisah yang terjadi cinta, mesra, apa? Banyak kisah yang terjadi cinta susah.